الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagi hari ini di tengah-tengah guyuran hujan yang semoga menjadi rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam, kita dengan memohon petunjuk, bimbingan, taufik dan tasdid dari Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala atau amman sa'ala anid-dawa is-syafi, obat penyakit dan obat atau jawaban yang lengkap yang terhadap orang yang menanyakan tentang obat yang menyembuhkan, yang mujarrab. Buah karya dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Pada halaman 5, ya, pada halaman 5, setelah menukilkan hadis-hadis tentang penyakit adalah ketetapan Allah dan tidak ada satu penyakit pun di bumi ini yang ditetapkan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengiringi penyakit tersebut dengan obatnya. Jadi tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Penyakit yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi karena penyakit itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah sertakan, turunkan bersamanya obat yang menyembuhkan penyakit tersebut. Hadis-hadis yang sangat banyak telah kita baca. Kemudian di halaman 5 itu ada kata-kata wahada ya'ummu. Ada wahada ya'ummu, mimnya berkait tasdid. Ya'ummu adwa al-qalbi wal-ruhi wal-badani. Ini kaidah. Ya. Makanya saya bacakan kembali. Wahada ya'ummu adwa al-qalbi wal-ruhi wal-badani. Apa maksudnya ini? Dan ini meliputi, mencakup penyakit-penyakit kalbu, penyakit-penyakit rohani, penyakit-penyakit badan. Ya. Apa yang dimaksud meliputi, yaitu hadis-hadis tadi bahwa Nabi mengatakan tidak ada satu penyakit pun yang ditetapkan oleh Allah, diturunkan oleh Allah di bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala turunkan bersamanya penawarnya atau obatnya, penyembuhnya. Jadi penyakitnya apapun juga, penyakit yang berkenaan dengan penyakit kalbu, penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Wa adwiyataha, berikut obat-obatnya. Jadi kalau penyakitnya penyakit kalbu, maka obatnya juga diturunkan oleh Allah. Bila penyakitnya penyakit rohani, maka obat dan penyembuhnya juga diturunkan oleh Allah. Bila mana penyakitnya penyakit jasmani, maka obat dan penyembuhnya juga diturunkan oleh Allah. Jadi hadis-hadis tersebut umum, ini yang dimaksud. Hadis-hadis tadi Nabi tidak mengatakan penyakit jasmani saja kemudian diturunkan obatnya. Tidak, semua penyakit. Ya. Jadi kata-kata penyakit da di dalam hadis-hadis tersebut, dan hadisnya hadis sahih, ya, hadis-hadis yang sahih itu umum. Penyakit secara umum, baik penyakit badan atau penyakit fisik atau dan penyakit maupun penyakit kalbu atau rohani. Kalau begitu berarti penyembuhnya juga diturunkan oleh Allah. Ini perlu kita catat baik-baik. Kemudian setelah itu, ini pelajaran yang baru. Wa qad ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'an. Ini juga kaidah ya. Dan Nabi di dalam hadis, sebagian hadis-hadis tersebut menjadikan bodoh itu penyakit. Ya. Bodoh al-jahl. Nabi SAW bahkan menjadikan, menggolongkan bodoh itu sebagai penyakit. Ya. Wa qad ja'ala an-nabiy SAW al-jahla da'an. Ya. Kalau bodoh itu penyakit, lalu obat bodoh ini apa? Ya. Nabi juga setelah menjelaskan bahwa bodoh itu penyakit, ia sallallahu alaihi wasallam meresepkan obatnya. Ya, menyebutkan penyembuhnya, penawarnya. Wa ja'ala dawa'ahu su'alal ulama. Wa ja'ala dawa'ahu su'alal ulama. Penyembuh atau obat penyakit bodoh ini dijadikan oleh Nabi atau diresepkan oleh Nabi, yaitu bertanya kepada ahli ilmu. Ya. Jadi obat penyakit bodoh adalah bertanya kepada ahli ilmu. Su'alal ulama. Hadisnya apa? Ini hadisnya. Farawa Abu Dawuda fi sunanihi. Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam kitab sunannya. Jadi kitab sunannya, karena dia menamakan kitabnya tersebut dengan sunan, atau dikenal kitabnya dengan sunan, Sunan Abi Dawud. Ya. Min hadithi Jabiri bin Abdullah. Min hadithi Jabiri ibni Abdullah. Hadis itu dari riwayat sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir bin Abdullah dari kaum Ansar radhiyallahu anhuma, dan dia salah satu dari 7 atau dari 6 laki-laki yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Jabir bin Abdullah Al-Ansari salah satu dari 6 laki-laki yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir, qal kharajna, kami pernah keluar, ya, dalam perjalanan, fi safarin, dalam perjalanan. Ini cerita, ya, kisah nyata yang terjadi pada beliau Jabir bin Abdullah. Kharajna fi safar, pernah kami dalam perjalanan safar. Fa asaba rajulan minna hajarun. Tiba-tiba salah satu dari rombongan kami ditimpa batu, ya. Jatuh batu dari atas kemudian mengenainya, mengenai kepalanya. Fasajjahu fi ra'sihi, dan melukai kepalanya, ya, melukai kepalanya. Thumma ihtalama, kemudian orang yang luka ini mimpi basah. Ya, mimpi basah. Kalau sudah mimpi basah harus apa? Harus basah. Harus basah. Kalau sudah mimpi basah harus basah. Untuk melepaskan masa basahnya harus dengan basah, yaitu mandi junub. Dia sendiri merasa bahwa dia tidak kuat untuk mandi, karena dia yang merasakan sakitnya, dia merasakan beratnya luka di kepalanya. Maka dia bertanya-tanya. Fasa'ala ashabahu, maka dia bertanya kepada teman-temannya. Ya. Faqal, katanya kepada teman-temannya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammumi. Menurut kalian saya ini sudah pantaskah untuk tayamum saja? Karena saya merasa tidak bisa mandi. Cuaca dingin, kepala luka, ya. Berat baginya untuk mandi, lalu dia mengatakan, menurut kalian saya ini sudah dapat keringanan untuk tayamum atau tidak? Untuk mengangkat hadas besar. Apa hadas besarnya? Junub. Ya. Qalu, kata mereka, ma najidu laka rukhsatan. Ma najidu laka rukhsatan. Kata mereka, kami tidak mendapatkan untukmu keringanan. Mereka menjawab begitu saja. Ya. Karena menurut mereka kalau sudah junub harus mandi, habis dibasahi semua badannya dengan air. Jawaban mereka spontan. Enggak ada tindakan-tindakan yang lain. Kayaknya kamu enggak bisa berpindah ke tayamum. Kamu mau tidak mau harus mandi, kata mereka. Wa anta taqdiru 'alal ma, karena air banyak. Tayamum itu ketika air sudah tidak ada. Itu kan pemahaman umumnya. Bila mana tidak ada air baru boleh tayamum, baik itu untuk mengangkat hadas kecil maupun hadas besar. Ya, sekarang air banyak melimpah. Ya. Maka kami tidak melihat engkau memiliki atau mendapatkan keringanan untuk tayamum. Karena itu jawaban kawan-kawannya, maka orang ini karena mau sholat terpaksalah mandi. Faktasalah. Maka dia pun mandi. Qadarullah atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Selesai mandi, mati. Ya. Karena kepala luka tadi kan masuk ke dalam, mungkin saja retak, masuk ke dalam celah-celah retaknya air. Ya. Famata, maka dia pun meninggal dunia. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalika. Tadi kisah kita, konteks dan pembahasan kita apa? Bodoh itu penyakit. Bodoh itu penyakit. Dalilnya apa? Ini hadisnya. Sampai berita ini, ketika mereka sudah kembali dan tiba di Madinah, disampaikanlah peristiwa tadi kepada Nabi SAW. Faqal. Ini pernyataan tegas dari Nabi. Teguran yang keras dari Nabi SAW. Qataluhu. Ya. Mereka-mereka itu telah membunuhnya. Jadi Nabi menisbatkan pembunuhan kepada mereka yang memberikan fatwa tanpa ilmu. Ya. Yang menyebabkan meninggalnya orang tadi. Qataluhu, mereka telah membunuhnya. Walaupun bukan secara langsung tetapi penyebab. Ya. Qatalahumullah. Ini kemarahan Nabi SAW. Semoga mereka dibunuh oleh Allah. Bayangkan kerasnya pengingkaran Nabi, menunjukkan betapa berbahayanya berbicara tanpa ilmu, apalagi tentang agama, apalagi kalau mengakibatkan hilangnya nyawa. Sekarang ini sekian banyak nyawa yang melayang, banyaknya korban-korban karena fatwa tanpa ilmu. Tindakan-tindakan bom bunuh diri, ya. Bom bunuh diri itu bunuh diri. Namanya bom bunuh diri. Sudahlah yang melakukannya bunuh diri. Kemudian nyawa-nyawa yang melayang disebabkan olehnya banyak. Ya. Orang-orang yang tidak bersalah meninggal dunia. Apa salah mereka? Ya. Meninggal dunia. Banyaknya wanita-wanita jadi janda. Anak-anak jadi yatim. Sarana-sarana maslahat umum rusak gara-gara berbicara tanpa ilmu, menyampaikan sesuatu tanpa ilmu, menyatakan tentang surga, tentang jihad di jalan Allah tanpa ilmu. Nabi SAW satu nyawa saja, itu pun mereka tidak berniat sama sekali untuk membunuh orang tadi. mereka mengatakan engkau kami lihat tidak pantas untuk tayamum karena air banyak. Ya. Tidak pantas untuk tayamum karena air banyak. Yang tayamum itu ketika air tidak ada. Dan dia mandi. Cuaca dingin, luka parah. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qataluhumullah. Mereka membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Kata Nabi, ala sa'alu idh lam ya'lamu. Ini kebodohan tadi. Kenapa mereka tidak bertanya tatkala mereka tidak mengetahui? Ya. Ala sa'alu, kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak mengetahui? Maksudnya yang dimintai fatwa atau mintai jawaban tadi, kenapa mereka ketika tidak tahu jawabannya mengatakan saya tidak, kami tidak tahu. Coba kamu tanyakan ke yang lain. Ya. Coba kamu tanyakan ke si fulan yang lebih mengetahui. Tanyakan kepada si anu, mungkin lebih mengetahui. Kenapa dia langsung saja atau mereka langsung saya memberikan jawaban tanpa memikirkan akibatnya? Tanpa merasa bahwa berbicara mereka itu tanggung jawabnya besar. Maka Nabi mengatakan ala sa'alu idh lam ya'lamu, di riwayat yang lain ala sa'alu hina jahilu. Ya, kata-kata bodoh itu ada. Apakah mereka tidak bertanya tatkala mereka bodoh, tidak mengetahui jawabannya? Fa inna shifa'al ayyi. Fa inna shifa'al ayyi. Ainnya berbaris kasrah. Fa inna shifa'al ayyi. Sesungguhnya obat dari al-ayy. Al-ayy kebodohan. Ya. Al-ayy kebodohan. Al-ayy. Ya. Ainnya kasrah. Ya-nya bertasdid. Berbaris kasrah pula. Sesungguhnya obat dari al-ayy, yaitu kebodohan. As-su'alu adalah bertanya. Ini yang tadi dijelaskan. Ya. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Innama, ini solusinya. Innama kana yakfihi. Untuk orang yang kasusnya seperti tadi dijelaskan oleh Nabi kepada semua. Sesungguhnya cukup bagi orang tadi yang sudah meninggal itu ayyatayammama. Ternyata fatwa seharusnya adalah tayammum. Karena tayamum ini bukan sebab utamanya atau satu-satunya karena tidak ada air saja. Tetapi ketika tidak mampu menggunakan air juga penyebab tayamum. Apalagi penggunaan air tersebut mengancam nyawa. Maka saat itu wajib tayamum. Karena ada mudarat yang akan mengancam. Maka Nabi mengatakan innama yakfihi ya an yatayammama untuk bertayamum wa ya'sira ya au ya'siba atau dan dia menggulung atau membuat perban menutupi lukanya. Jadi dia tayamum kemudian di posisi luka enggak usah diusap tapi dibungkus dulu. Dibalut lukanya, kemudian di atas lukanya tadi dia mengusap. Ya. Au wa ya'sir au ay yatayammama wa ya'sir au ya'siba ala jurhihi khirqatan. Kalau sekarang kan perban atau yang lain-lainnya, kemudian di atas perban itu dia usap. Ya. Summa yamsahu alaiha wa yaghsil sa'ira jasadih. Ya. Kemudian yang tidak kena, yang tidak ada lukanya dia basahkan dengan air. Di tempat di mana ada luka, ya. Kalau seandainya ini ada dua kemungkinan. Yang pertama tayamum. Ya. Tayamum caranya bagaimana? Itu tayamum dengan biasa tanpa ada yang lain. Kemudian yang kedua untuk kasus orang ini karena lukanya hanya di kepala sisa badannya yang lain itu tidak ada luka dan boleh dikenai oleh air, maka di mana tempat lukanya ditutupi kemudian diusap di atas permukaan penutupnya, ya, sisanya yang lain dibasuh. Wayaksilu sa'ira jasadihi, dan membasuh, membasahi sisa dari badannya yang luka seperti tadi, cukup dengan mengusap di atas penutup lukanya tersebut. Dan kalau seandainya luka pada seluruh badannya atau dengan penyakit lukanya itu dia tidak mampu dikenai atau tidak merasa kuat bila mana menyentuh air, maka solusinya adalah tayamum tadi. Kalau tayamum kan tanpa air, kalau yang kedua pakai air, yang tidak dikenai oleh air itu adalah lukanya saja. Ya, ditutupi lukanya kemudian di atas penutupnya diusap dengan basahan-basahan atau kelembaban yang ada di telapak tangan. Ini yang dijelaskan oleh Nabi sebagai jawaban kasus orang tadi dan untuk kasus-kasus apapun juga yang hampir sama. Kemudian kembali kita kepada inti dari hadis ini yang berkenaan dengan bab kita, bahwa ternyata bodoh itu adalah penyakit dan sifatnya adalah as-su'al, bertanya. Dan ini yang kita lalui dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita adalah orang yang kenal sesuatu dan tidak mengetahui banyak hal. Satu yang kita tahu, sisanya kita tidak tahu. Alim ta syai'an wa ghaba 'anka asya'u. Siapapun juga, ustadznya, ustadznya yang sudah lama belajar, yang sudah banyak gelar, yang belum banyak gelar, yang sudah beruban dengan menuntut ilmu, atau yang baru saja jadi ustadz, baru saja lulus sekolah, dan yang lama lulusnya, yang sudah lama bersentuhan lutut dengan para ulama, tetap saja mereka mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui banyak sesuatu. Ya, makanya selalu bila mana ada sesuatu, tanyakan. Ya, tanyakan. Bertanya adalah salah satu cara untuk menambah ilmu. Makanya itu sebagai kunci yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis setelah menukilkan hadis Abu Dawud tadi yang hadisnya sahih, ya. Kata penulis fa akhbara annal jahla da'an wa anna sifa'ahu as-su'alu. Dalam hadis ini Nabi mengabarkan bahwa bodoh itu penyakit dan obatnya adalah bertanya. Ya, bertanya. Kenapa bukan belajar obatnya? Kenapa Nabi tidak mengatakan fa'iwa ala sa'alu idh lam ya'lamu inna shifa'al ayyi talabul ilmi? Kenapa Nabi SAW menyatakan bahwa bertanyalah obatnya, bukan menuntut ilmu? Ini salah satu jawabannya. Karena jawaban itu adalah sesuai dengan kebutuhan, kebodohan. Karena orang ada sebagian dia tidak tahu dan sebagiannya dia, sebagian lainnya dia tahu. Dengan menuntut ilmu belum tentu dia terjawab olehnya atau terjawab baginya, untuknya yang tidak dia ketahui. Tetapi kalau bertanya langsung dapat jawabannya, permasalahan dalam kehidupannya. Adapun mentolabul ilmi terkadang yang ada dalam kehidupan dari permasalahannya, dalam kehidupannya dari permasalahan itu belum terjawab oleh belajar di majelis ilmu. Apalagi kalau pelajarannya tentang bidang tertentu sementara kejadian dan kasusnya bidang lain. Ya, dalam kehidupan dia belajar akidah sementara dia dalam masalah perniagaan, dalam masalah bisnis, dalam masalah bercocok tanam, dalam masalah mengolah yayasan, mengolah sekolah, sementara kajiannya kajian tafsir atau kajian akidah belum terjawab. Tetapi kalau dia bertanya, setiap ada masalah maka apapun masalahnya dia akan dapatkan jawabannya. Tetapi perlu berhati-hati kepada siapa dia bertanya. Ya. Karena Nabi, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahladz-dzikri, orang-orang yang memiliki adz-dzikir. Adz-dzikir ini ilmu, kemudian ketakwaan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekadar ilmu. Bukan hanya sekadar ilmu, karena ungkapan di situ adz-dzikir. Itu sesuatu yang membuat orang yang memilikinya ingat, ingat tentang apa yang diamanahkan oleh Allah dari ilmu, ingat kepada tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah ketika menyampaikan ilmu. Ya, ini di antara hal yang perlu diperhatikan. Kalau ada permasalahan dalam hidup, berhati-hati menanyakannya kepada orang lain. Benar-benar diyakini keilmuannya. Ya, tidak seperti sebagian jamaah haji dari manapun juga. Ya. Karena di musim haji itu tidak ada ciri-ciri ulama. Kalau ulama itu ada ciri-ciri khususnya, memakai pakaian ini, memakai ciri-ciri yang seperti ini, maka mudah. Apalagi dalam keadaan ihram. Semuanya memakai pakaian yang sama. Makanya kalau prinsipnya setiap yang memiliki jenggot panjang ulama, maka semua ditanya. Semua orang ditanya. Dan ini kenyataannya. Kita menyaksikan kejadian-kejadian seperti ini. Setiap ada masalah, setiap ada orang yang nampaknya jenggotnya panjang, ya, lalu ditanya. Kita sudah bertahun-tahun kerja di, kalau di Mekah Madinah itu atau di Mina ada semacam pos kecil ya, tempat meminta fatwa. Kalau sekarang sudah luar biasa kecanggihannya, di Masjid Haram terutama sudah ada fasilitas untuk bertanya langsung dengan layar. Ya. Tinggal tekan layarnya, kemudian tekan nomor atau pilih pemberi fatwanya, dan nanti muncul wajah yang ditanya di layar, kemudian kita langsung berdiskusi seakan-akan di hadapan kita. Ya, tanyakan, saya ada masalah di sini dalam masalah ini, masalah ihram, masalah umrah, masalah tawaf dan seterusnya, kemudian nanti mereka menjawab. Ya, mereka menjawab dan kita menyaksikan jawabannya, melihat orangnya langsung. Kalau dahulu itu di, kalau ingin bertanya pergi ke pos-pos fatwa tersebut dan kita melihatnya, karena di pos itu bukan semuanya masyayikh, bukan semuanya syekh yang memberi fatwa, ada yang bekerja menyiapkan tehnya, ya, ada yang bekerja sebagai supir syekhnya atau supir penerjemah, ya. Terkadang orang yang datang ke sana tidak ada bisa membedakan mana yang syekh mana yang bukan. Jadi ketika syekhnya tidak ada dan di situ ada supirnya, sementara penerjemahnya tampilannya orang Asia, tidak berjenggot malah, ya, dan tidak memakai pakaian khusus, ya, jubah yang di luar itu. Jadi mereka bertanya kepada supir malah, jenggotnya besar, banyak, lebat. Orangnya nampak sudah tua. Jadi ciri-ciri fisik bukanlah tanda ulama. Bukanlah sebagai tanda ulama. Ulama itu ahlu zikri, kata Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki ilmu yang membuat dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenali dirinya sebagai hamba dan seterusnya. Jadi ini perlu kita catat dalam pembahasan bahwa obat dari kebodohan adalah bertanya. Kenapa bertanya? Kenapa bukan talabul ilmi? Itu jawabannya tadi, bahwa dengan bertanya terselesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Kalau dengan talabul ilmi, belum tentu terjawab karena materinya berbeda-beda. Permasalahan kita di masalah bisnis, sementara materi yang kita kaji adalah akidah, tafsir, atau yang lainnya. Kalau bertanya apapun problem dalam hidup kita, kita tanyakan langsung. Ya. Ini sebagai catatan penting. Kemudian kita lanjutkan. Wa qad akhbara subhanahu 'anil qur'ani annahu shifa. Ini pembahasan yang baru. Kalau tadi bahwa penyakit adalah bahwa bodoh adalah penyakit dan obatnya bertanya, sekarang ini penulis menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Qur'an itu penyembuh. Ini catatan juga yang baru. Wa qad akhbara Subhanahu anil Qur'an annahu shifa. Allah mengabarkan bahwa Al-Qur'an itu shifa. Adalah obat, adalah penyembuh. Di mana Allah mengatakan demikian? Faqala ta'ala di dalam surat Fussilat ayat 44, ini yang pertama. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyya laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa 'arabi qul huwa lilladheena amanu hudaw wa shifaa. Ini dia pernyataan tegas dari Allah bahwa Al-Qur'an itu adalah penyembuh. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyya. Al-Quran berbahasa Ajam atau berbahasa Arab? Berbahasa Arab. Lisanun Arabi. Ya. Bahasa Arab. Andai kata Al-Quran itu dijadikan oleh Allah bacaan dari bahasa Ajam, maka mereka pasti juga menolaknya. Ya. Maksudnya orang-orang kafir. Laqalu, mereka akan mengatakan, pasti mengatakan laula fussilat ayatuhu, sekiranya ayat-ayatnya benar-benar dipaparkan dengan rinci, dengan detail, dengan baik. Ini bahasanya rusak ya, bahasa susunan katanya tidak sesuai dengan bahasa Arab. Pasti mereka tetap juga akan mengingkarinya. Bahasa Arab sendiri mereka mengingkarinya, dan mereka menuntut coba dengan bahasa yang lain. Bisa jadi kami mengimaninya. Ternyata kata Allah, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatu. Mereka juga pasti akan mengingkari, akan menentang. A'jamiyun wa arabi. Ya. Apakah Ajam dan Arabi permasalahannya? Ya. Baik itu bahasa Ajam atau bahasa Arab, yang ingkar tetap ingkar. Yang kufur tetap kufur. Yang menentang tetap menentang. Dengan bahasa Arab saja mereka tidak, di mana mereka tidak mampu menirunya, mereka juga tidak mempercayai itu ayat-ayat Allah. Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan tentang Al-Qur'an. Qul, jawab wahai Muhammad, katakan huwa lilladzina amanu. Al-Qur'an itu bermanfaat, berfaedah, memberikan hasil yang memuaskan, yang diinginkan, hanya bagi orang-orang yang beriman. Qul huwa lilladzina amanu, katakan Al-Qur'an itu adalah bagi orang-orang yang beriman hudan, petunjuk. Wasifaan, ya. Wasifaun, ya. Wasifaun, hudan wasifaun. Sebagai dia Al-Qur'an, katakanlah dia Al-Qur'an bagi orang-orang yang beriman adalah petunjuk dan penyembuh. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk dan penyembuh hanya bagi orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak ada apa-apanya. Makanya terkadang mereka menganggap Al-Quran itu sama dengan kata-kata yang lain. Tidak ada perbedaan mereka berbicara tentang Al-Quran dengan berbicara tentang apa yang tertulis di dalam Quran. Ya. Mereka mengotak-atiknya, mengatakan menurut saya, banyak analisis-analisisnya, ya, mengeluarkan pendapat-pendapat tentang Al-Quran. Seakan-akan Al-Quran itu Quran. Tidak ada perbedaan mereka bersikap, mereka berbicara, mereka mengambil petunjuk. Bahkan dengan mudahnya mereka mencomot-comot ayat untuk menyesuaikannya dengan hawa nafsu mereka. Tidak ada nilainya. Sementara orang yang beriman, ya, Al-Quran adalah petunjuk dan adalah penyembuh. Ya. Kemudian ini pernyataan dari Allah bahwa Al-Quran adalah obat. Di surat Fussilat ayat 44. Kemudian di surat yang lain, Al-Isra 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran apa-apa yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Qur'an apa-apa yang dia adalah syifa. Ya, adalah penyembuh. Dan penyembuhnya tentu yang umum tadi yang kita ketahui, bukan hanya penyembuh obat atau sebagai obat bagi penyakit jasmani, tetapi juga penyakit bukan hanya obat bagi penyakit rohani, tetapi juga bisa menjadi obat untuk penyakit jasmani. Ya. Wa min, ini kata Ibnu Qayyim, wa min hahuna li bayanil jinsi la litab'id. Huruf min dalam ayat yang terakhir tadi ada minnya, wa nunazzilu mina, ya, min itu, min di situ itu sebenarnya bukanlah min litab'id sebagaimana dipahami oleh banyak orang, karena min itu fungsinya banyak. Ya. Ada min bayaniya, ada min litab'id. Min itu untuk menyatakan sebahagian. Ya. Kalau dalam ungkapan bahasa Arab, nama misalnya, nama min ahlil majlisi fulanun wa fulan. Ya. Tidur dari orang-orang yang hadir di majelis itu si fulan dan fulan. Min di situ, min ahlil majlis, adalah untuk menyatakan sebahagian. Ya. Sebahagian. Tetapi min yang ada di sini dan kami turunkan dari itu, maknanya bukan untuk menyatakan bahwa sebagian saja yang menyembuhkan, sebagian yang lain tidak. Itu maksudnya. Min di situ bukan untuk itu. Bukan untuk menyatakan bahwa sebagian ayat menyembuh, sebagian tidak menyembuhkan. Ya. Itu bukan min, maksud min di sini, tetapi maksud min yang ada dalam ayat ini menurut Ibnu Qayyim adalah li bayanil jins, untuk menjelaskan Al-Qur'an secara jenis, bahwa kami turunkan Al-Qur'an itu dari awal sampai akhirnya adalah sebagai penyembuh, ya. Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bukan sebagian Al-Quran dan sebagiannya lain tidak. Sebagai penyembuh itu bukan hanya sebagian tetapi semuanya. Jadi min di situ jangan dipahami sebagai pembahagi, tetapi dia adalah sebagai bentuknya menyatakan jenis Al-Quran. Jenis Al-Quran itu sebagai penyembuh. Dari awal sampai akhir. Fa'innal Qur'ana kullahu shifa. Ini dia. Karena Al-Quran itu semuanya penyembuh. Dari Al-Fatihahnya sampai An-Nasnya penyembuh. Baik itu penyembuh penyakit rohani maupun penyembuh penyakit jasmani. Kama qala fil ayatil ukhra. Ini ditegaskan di ayat yang lain. Ya. Yaitu ayat yang sebelumnya. Ayat fusilat tadi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa'. Al-Quran secara keseluruhan adalah petunjuk dan penyembuh. Tidak ada menyatakan sebahagian. Jadi min di situ bukan untuk menyatakan sebahagian, tetapi hanya menjelaskan jenis Al-Quran saja. Fahuwa shifa'un lil qulub min da'il jahli wasyakki warraibi. Al-Quran adalah penyembuh bagi penyakit kalbu. Ya. Al-Quran adalah penyembuh bagi kalbu. Dari penyakit bodoh, ya, jadi bodoh itu penyakit kalbu. Wasyak, dari penyakit ragu. Waraib, bimbang. Bodoh, ragu, bimbang, ini penyakit ringan, lebih ringan dari kufur, ya. Tetapi membawa kepada kekufuran. Awal kebimbangan, keraguan terhadap kebenaran itu penyakit. Keraguan ini akan membawakan kepada pengingkaran, ini penyakit berbahaya. Penyakit kufur. Jadi Al-Quran sebagai obat bagi hati dari menyembuhkan penyakit bodoh, penyakit ragu dan penyakit bimbang, ya, terhadap kebenaran. Falam yunzilillahu subhanahu minas sama'i shifaan qattu a'amma wala anfa'a wala a'zama wala anja'a fi izalati da'i minal Qur'an. Ini catat baik-baik. Bagaimana Ibnu Qayyim membuat ketegasan atau penegasan yang luar biasa. Kata beliau, Allah tidaklah menurunkan dari langit. Kita sudah dapatkan hadis-hadis tadi bahwa Allah menurunkan penyakit dan menurunkan bersama penyakit apa? Obat. Jadi penyakit itu diturunkan oleh Allah. Dan Allah turunkan bersama penyakit itu obatnya. Beliau di sini mengatakan bahwa Allah tidaklah menurunkan dari langit penyembuh atau obat apapun, syifaan qattu. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan dari langit obat apapun yang lebih menyeluruh, maksudnya menyembuhkan semua. Dia satu obatnya, tetapi bisa untuk penyembuh sekian banyak penyakit. Tidak ada yang lebih menyeluruh berfungsi untuk apapun penyakit, dan tidak ada yang lebih bermanfaat, dan tidak ada yang lebih mulia, dan tidak ada yang lebih mujarab anja dalam menghilangkan penyakit daripada Al-Quran. Ya, tidak ada penyembuh yang diturunkan oleh Allah dari langit yang menyembuhkan segala macam penyakit, yang memberikan faedah yang banyak, manfaat yang banyak, yang lebih mulia dan yang lebih mujarab penyembuhannya daripada Al-Quran. Nah, ini statement yang luar biasa, dipahami dari dalil-dalil. Tidak ada obat yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyembuhkan penyakit yang lebih indah daripada Al-Quran. Dia bisa menyembuhkan apapun penyakit. Dia bermanfaat untuk apapun bentuk penyakit. Dia bermanfaat untuk awal-awal, bibit-bibit, atau langkah-langkah pertama dari penyakit. Sebagaimana dia bermanfaat untuk penyakit yang sudah kronis, yang sudah stadium 4, ya, Al-Quran. Dan dia menjadi penyembuh penyakit rohani sebelum penyakit jasmani. Sementara obat-obat yang lain bisa jadi hanya untuk penyembuh penyakit jasmani. Sementara Al-Quran tidak. Dia menyembuhkan penyakit rohani sebagaimana tidak disembuhkan oleh obat-obat yang lain. Dia juga menyembuhkan penyakit jasmani sebagaimana obat-obat yang lain menyembuhkan. Makanya yang obat Al-Quran ini itu obat yang paling bermanfaat untuk berbagai macam jenis penyakit dan lebih mujarab dari obat-obat yang lain. Ya, lebih mujarab daripada obat-obat yang lain. Nanti akan kita baca hadisnya. Mujarabnya dari obat yang lain Al-Quran yang luar biasa, lebih dari obat penyakit yang diturunkan oleh Allah bersama yang lain. Ya, ada obat-obat untuk sebuah penyakit, kan macam-macam obatnya. Satu penyakit itu bisa diobati dengan berbagai macam obat. Tetapi yang paling ampuh, yang paling mujarab, yang paling bermanfaat, yang paling besar pengaruh dan terhadap penyembuhan penyakitnya apa? Al-Quran. Al-Quran. Dalilnya apa? Ini dia. Waqad thabata fis sahihaini. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih, muttafaqun alaih. Min hadithi Abi Sa'idin, diriwayatkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan radhiyallahu ta'ala anhu qal, Abu Sa'id bercerita, in talaqa nafarun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha. Sekelompok para sahabat Nabi berangkat dalam sebuah perjalanan yang mereka lakukan, safar. Ya, jadi safar ini saat-saat yang menyenangkan. Ya, bersama-sama para sahabat juga demikian. Kita tadi tahu bahwa Jabir bin Abdullah ikut dalam perjalanan juga, yang kejadian orang yang luka tadi. Dan banyak perjalanan-perjalanan yang dilakukan, yang dialami oleh para sahabat Nabi SAW, perjalanan yang luar biasa. Dalam safar ini indah. Kadang-kadang dia melelahkan, tetapi membukakan hal-hal yang tidak terbuka kalau kita dalam keadaan iqamah, mukim. Ya, di antara yang dibukakan oleh safar adalah keterbukaan saudara kita. Keterbukaannya dan mulai hubungan yang seakan-akan tidak ada batasnya. Benar-benar masuk, ya, terjalin dengan erat, saling bantu-membantu, saling bercerita, terbuka dalam safar. Makanya di antara faedah safar bersama-sama adalah memberikan apa yang tidak diberikan ketika kita bersama dalam keadaan iqamah, mukim. Ya. Karena di ketika mukim kita sibuk dengan urusan masing-masing. Ya. Kalaupun nanti bertemu di masjid, bertemu di pengajian. Ya. Sementara safar ini banyak hal dan banyak faedah. Apalagi kalau safarnya safar ibadah. Apalagi safarnya safar ibadah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita ada sekelompok sahabat dalam perjalanan safar. Hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab. Dalam perjalanan tersebut mereka terpaksa untuk singgah di suatu perkampungan. Perkampungan-perkampungan Badui. Ya. Fastadhafuhum, maka mereka memohon untuk menginap di sana. Meminta izin untuk menjadi tamu. Fa'abau an yudayyifuhum, ternyata mereka menolak. Enggan untuk menerima mereka sebagai tamu, penduduk kampung tersebut. Kata Abu Sa'id, faludigha sayyidu dhalikal hayy, ternyata pemimpin kepala suku kampung tersebut disengat oleh hewan berbisa. Ludigha artinya disengat. Fasa'aulahu bikulli syai, mereka berupaya untuk mengobatinya dengan segala cara. Ya. Ternyata la yanfa'uhu syai'un, tidak ada yang mengurangi atau menyembuhkan. Diobati dengan ini, diobati dengan itu, diobati dengan yang lain, ternyata tidak ada hasilnya. Ini pemimpin, ini kepala suku. Ya. Faqala ba'duhum, sebagian dari penduduk kampung tersebut memberi ide. Apa idenya? Lau ataitum haula'ir rahtal ladzi nazalu la'allahu an yakuna indahum ba'dahum inda ba'dihim syai'un. Bagaimana kalau kita atau kalian menyusul rombongan yang tadi hendak bermukim di sini atau hendak menginap di sini? Mana tahu sebagian mereka bisa mengobati. Inda ba'dihim syai'un, ada obatnya. Ya. Fa'atauhum, ternyata ide tadi diterima dan kemudian disusul lagi rombongan sahabat tadi. Faqalu ayyuhar rahtu inna sayyidana ludigha, ketika mereka sudah sampai menyusul dan mereka menyatakan, wahai rombongan, sesungguhnya kepala suku kami disengat. Ya. Wasa'ina lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu, kami sudah mencoba berusaha mencari obatnya, memberikan obat, tetapi tidak ada manfaatnya, tidak ada efeknya sama sekali. Fahal inda ahadin minkum min syai, apakah di antara kalian ada yang bisa mengobatinya atau ada obat daripada dirinya? Faqala ba'dhum, kata Abu Sa'id, maka salah sebagian mereka mengatakan na'am. Apa artinya na'am? Iya. Wallahi inni la'arqa, kata orang tadi, demi Allah sesungguhnya saya bisa meruqyah. Ya, saya bisa meruqyah. Walakin wallahi istadhafnakum falam tudayyifuna. Fama ana biraqin hatta taj'alu lana ju'lan. Saya bisa meruqyah, tetapi demi Allah kami tadi telah meminta izin untuk menginap di negeri kalian, di kampung kalian, tapi kalian tidak mau. Maka saya tidak akan meruqyah orang itu sehingga kalian menjanjikan upah. Ya. Layak memang. Karena orang ini bakhil, maka ketika mereka butuh juga ditunjukkan kebakhilan. Ya. Walaupun niat untuk membuat baik ada, tetapi memberikan mereka efek jerah. Ya. Hatta taj'alu lana ju'lan. Kalian sepakati, kalian tetapkan upah untuk kami. Fasalahuhum ala qati'in minal ghanam. Maka mereka pun menawarkan kepada para sahabat, kepada orang tadi tentunya yang mengatakan bisa meruqyah, untuk memberikan sekumpulan kambing, beberapa ekor kambing. Qati artinya kumpulan beberapa kambing, bukan satu ekor ya, banyak. Karena mereka memang berharap kepala sukunya sembuh. Mereka sudah berusaha mati-matian mengobatinya, ternyata tidak ada gunanya, dan mereka menganggap kesembuhannya mahal, maka upahnya pun mahal. Sepakat mereka dengan beberapa ekor kambing. Fantalaqa, maka orang tadi pun pergi. Yatfulu alaih, dengan langsung apa, melakukan semburan. Tafala yatfulu, menyembur atau meniup. Ya. Dukun, kayak dukun lah. Ya. Dan ini termasuk tuntunan dalam ruqyah. Ya. Menghembus dengan angin, kemudian diiringi sedikit oleh air. Ini namanya tafala yatfulu. Atau nafatha. Nafatha yamfuthu. Dia meniup orang tadi, kemudian membaca wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin, surah al-fatihah. Ya. Setelah diobati dengan ruqyah tadi, membaca surah al-fatihah, kemudian menghembus orang yang sakit tadi di tempat di mana sakitnya, akhirnya dia sembuh. Faka'annama nushita min iqal. Bagaimana sembuhnya? Yaitu seakan-akan terlepas dari belenggu. Sesegar-segarnya. Ya, sesegar-segarnya. Seakan-akan dia tidak sakit sebelumnya. Benar-benar sembuh. Karena sebagian kesembuhan kan proses. Sebagian kesembuhan didapatkan oleh seseorang melalui proses. Hari ini dia mulai agak segar, mendingan. Badannya sudah mulai ringan, tetapi belum nafsu makan. Ya. Nanti hari keduanya mulai terasa lebih ringan lagi, makannya sudah mulai banyak. Hari ketiga, keempat, hari yang ke-10 segar sesegar-segarnya. Ini tidak. Selesai diruqyah, sembuh dan sesegar-segarnya. Maka dia umpamakan faka'annama nushita min iqal. Fantalaqa yamshi. Bahkan dia bisa berdiri, berjalan sehat sesehat segar, sehat sesehat sehatnya, segar sesegar-segarnya. Wama bihi qalabah. Tidak ada goyang sedikit pun. Sebelumnya dia tidak bisa bergerak, terbaring lemas. Sekarang dia bisa berdiri, berlari, berjalan, dan bahkan tidak goyah sedikit pun. Ya. Dan merasa tidak merasakan rasa sakit apapun. Ya. Fa'ufuhum ju'lahum alladhi salahuhum alaih. Maka mereka pun menepati kesepakatan tadi untuk memberi upah. Qati'in minal ghanam. Ya, beberapa ekor kambing. Faqala ba'duhum. Maka sebagian para sahabat yang tadi mengatakan iktasimu. Ya. Bagi-bagi. Karena memang banyak. Dan layak memang mereka mendapatkan satu-satu. Dan bahkan lebih. Qati' itu bukan satu dua, bukan 10-20, banyak. Ya. Maka mereka pun meminta untuk dibagi upah tadi. Faqala alladhi raqa. Maka yang meruqyah tadi mengatakan la naf'al hatta na'tiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan lakukan pembahagian ini sampai kita jumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar nak kita menerima upah dari membaca Al-Qur'an ini, dari meruqyah dengan Al-Qur'an? Kalau nanti tidak benar, maka haram kita menerima ini. Haram daging kambing ini. Makanya kita harus jumpai Nabi dahulu. فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ. Kita akan ceritakan kronologinya, apa yang terjadi, bagaimana kita mendapatkan ini, apa yang tadi saya lakukan untuk mendapatkannya. Fanandhura bima ya'muruna, nanti keputusan Nabi lah yang kita lakukan. Faqadimu ala Rasulullah sallam fadzakaru lahu dzalik, ketika mereka sampai, kambing dibawa ya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka ceritakan. Apa kata Nabi? Faqal wa ma yudrika annaha ruqyah. Kata Nabi kepada yang meruqyah tadi, dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam merekomendat atau merekomendasi perbuatan sahabat ini, kemudian juga mengesahkan bahwa Al-Fatihah itu adalah mantra. Dan bahkan nama salah satu nama Al-Fatihah adalah ruqyah. Salah satu nama dari Al-Fatihah adalah ruqyah. Dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Kan tadi dibacanya Al-Fatihah. Tsumma qal, tadi menunjukkan bahwa perbuatan mereka sah, benar, tepat, tidak salah. Kemudian tentang upah lagi. Kalau perbuatannya benar, tidak keliru, bukan tidak ada syubhat, maka upahnya, upahnya belum tentu, belum tentu. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan tsumma qal qad asabtum, ya, qad asabtum, sungguh kalian telah tepat, iktasimu, bagi-bagilah. Ya, kambing tadi bagi-bagi di antara kalian. Wadribu li ma'akum sahman, dan ikutkan saya dalam mendapatkan saham. Ya, kata Nabi SAW. Apa hikmahnya? Ada yang tahu? Apa hikmah Nabi SAW mengusulkan untuk memasukkan dirinya dalam pembahagian kambing tadi? Untuk meyakinkan mereka bahwa itu halal sehalal-halalnya. Halal sehalal-halalnya. Kalau Nabi SAW ikut serta, berarti itu halal. Kalau belum, mereka masih ragu itu. Masih ragu. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kalian belum terlalu yakin, bagikan saya seekor. Ya. Berikan saya bahagian untuk menyatakan itu benar-benar halal. Dari mana kita mengambil dari cerita ini? Hal yang berhubungan dengan pernyataan Ibnu Qayyim tadi. Apa kata Ibnu Qayyim? Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan dari langit obat apapun yang lebih manjur, lebih menyeluruh pengobatannya, apapun jenis penyakitnya, lebih mujarab, lebih bermanfaat daripada Al-Qur'an. Dari mana dari cerita ini kita mengambil dalil? Penduduk tadi sudah menggunakan segala macam obat. Mereka bukan orang yang tidak mengenali pengobatan. Biasanya orang-orang yang hidup keras seperti itu, mereka akan menguji coba. Di kampung-kampung dahulu apapun dipakai untuk mengobati. Makanya terkadang ada yang mujarab dan banyak yang mujarab. Tetapi itu semua tidak ada gunanya. Tidak berhasil untuk menyembuhkan penyakit. Datang Al-Quran. Datang Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini Al-Quran tidak sedang menyembuhkan penyakit kalbu. Tetapi Al-Quran sekarang ini menyembuhkan penyakit apa? Fisik yang disebabkan oleh bisa binatang berbisa. Ya. Ini yang harusnya kita terapkan dalam hidup kita. Apapun yang mengenai penyakit yang menimpa kita, jangan lupa Al-Quran. Jangan lupa surah Al-Fatihah. Ya. Bacakan dan benar-benar jujur, karena yang sakit itu yang ingin sembuh. Makanya bacaannya untuk kesembuhan, bacaannya terhadap Al-Fatihah dan surat ayat-ayat yang lain dalam Al-Qur'an untuk kesembuhannya tentu lebih memberikan pengaruh daripada orang lain yang diupah. Ya. Daripada orang lain yang diupah. Makanya dalam masalah ruqyah ini asalnya kan ruqyah pribadi-pribadi. Nabi SAW meruqyah dirinya. Ya. Ketika dia tidak mampu meruqyah, dia tidak meminta diruqyah. Tetapi datang malaikat Jibril untuk meruqyahnya. Inilah konteksnya bahwa Nabi SAW mengatakan man istata'a an yanfa'a akhahu falyanfa'. Siapa yang memiliki kemampuan untuk memberi manfaat kepada saudaranya, lakukan. Bukan dipromosikan. Bukan dibuatkan apa? Spanduknya, kemudian pembayarannya, tetapi tujuannya memberi manfaat. Memberi manfaat. Ini pemahaman tentang ruqyah. Yang pertama, pribadi-pribadi meruqyah diri sendiri. Bila mana tidak mampu, maka orang lain terbuka untuk meruqyah. Menawarkan diri. Dalil tentang sahabat ini meminta upah, itu konteksnya bukan karena meruqyahnya. Tapi kenapa? Itu alasan yang tadi. Kami tadi minta tinggal di sini. Andai kata mereka menerima, maka dia tidak akan meminta upah. Dia memberikan efek jerah. Ya, memberikan efek jerah tentang kebakhilan, pelit. Ya. Seandainya mereka menerima dan orang para sahabat itu bermalam di kampung tersebut, tiba-tiba kepala sukunya tersengat, hewan berbisa, maka sahabat ini akan meruqyah tanpa ada upah. Tanpa ada upah. Bukan karena dia meruqyah dan minta upah, tapi karena yang terjadi sebelumnya. Ya. Dan bila mana diberi upah juga tidak ada masalah. Ya, karena itu yang kata Nabi SAW, bahwa Nabi mengesahkan pemberian tadi. Mengesahkan pemberian tadi dan boleh menerima upah, tetapi memberikan patokan, kemudian mempromosikan, kemudian kalau harga tidak disepakati, maka memberi mengurukiannya tidak jadi. Ini sudah mulai keluar dari pembahasan yang mubah tadi. Sudah mengarah-ngarah kepada yang dilarang oleh agama kita. Wallahu'alam. Ya, jadi hadis tersebut benar-benar menunjukkan apa yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim tadi, bahwa Al-Quran penyembuh yang luar biasa. Yang indah, yang memberi manfaat, yang dia manjur. Ya, mujarab untuk apapun penyakit. Bukan hanya penyakit rohani, Al-Quran sebagai obat, tetapi juga untuk penyakit jasmani sebagaimana yang ada dalam hadis tersebut. Ya. Saya rasa cukup. Sebelum kita tutup, ini di setelahnya ada komentar dari Ibnu Qayyim terhadap hadis. Ya. Halaman 8 awal. Untuk hadis ini komentar beliau. Faqad athara hadha ad-dawa'u fi hadha ad-da' wa azalahu hatta ka'an lam yakun wa huwa ashalu dawa'in wa aysaruhu wa huwa ashalu dawa'in wa aysaruhu walau ahsana al-'abdu at-tadawi bil fatihati la ra'a laha ta'thiran 'ajiban fi ash-shifa. Ini indah. Ini komentar yang luar biasa dari Ibnu Qayyim, menunjukkan pemahamannya yang luar biasa. Faqad athar. Dia menceritakan kasus sahabat tadi ya. Maka sungguh obat ini benar-benar memberikan pengaruh kepada penyakit tadi. Penyakit yang sudah putus asa. Ya. Tabib-tabib di negeri tersebut. Pakar-pakar obat. Apa? Obat yang tumbuh-tumbuhan ini apa? Herbal. Ya. Obat-obat herbal di kampung tersebut sudah angkat tangan dan tidak lagi bisa mencari obatnya. Ternyata Al-Quran memberikan pengaruh yang luar biasa kepada penyakit tokoh atau kepala suku tersebut. Wa azalahu hatta ka'allam yakun. Penyakit obat yang dengan bacaan Al-Fatihah menghilangkan penyakit seakan-akan belum tidak ada sebelumnya. Dikikis habisnya penyakit tersebut. Ya, bukan disembuhkan dengan berangsur-angsur, tapi dihabiskan olehnya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa huwa ashalu dawa'in wa aisaruhu. Ini obat yang paling mudah. Tidak ada ramuannya. Dia air ludah yang ditiup. Air ludah saja obat. Ramuannya air ludah. Itu ramuannya. Kemudian bacaan. Obat yang paling mudah, yang paling ringan. Ya, tidak perlu membawa ramuan. Walau ahsanal abdu, ini kuncinya. Walau ahsanal abdu tadawi bil fatihah, bila seorang hamba pandai berobat dengan Al-Fatihah. Pandainya di sini dalam tanda petik ya, pandai dengan pemahaman, dengan keimanan, ya, dengan mengangkat rasa kebutuhan terhadap kesembuhan itu dari Allah, maka la ra'a laha ta'thiran ajiban. Dia akan mendapatkan Al-Fatihah itu memberikan pengaruh yang menakjubkan dalam menyembuhkan. Dan ini beliau sendiri ini berbicara dengan pengalaman. Seringkali beliau berobat dengan Al-Fatihah. Ibnu Qayyim. Ya, Ibnu Qayyim. Dia menyatakan ini adalah pengalamannya. Bila mana seorang hamba berobat dengan Al-Fatihah dengan cara yang baik. Cara yang baik ini penjabarannya tadi, keimanan, ketakwaan, pemahaman tentang kandungan Al-Fatihah, saat membacanya, harapan yang besar ketika membacanya untuk berobat itu untuk mendapatkan kesembuhan besar, maka Al-Fatihah adalah obat yang paling mujarab. Dan itu dia sampaikan karena pengalaman. Bukan satu dua kali. Rahimahullahu ta'ala. Nah, ini ceritanya nanti akan kita lanjutkan. Dia sendiri yang bercerita pengalamannya tentang bersama surah Al-Fatihah pada alinea berikutnya, dan insya Allah kita lanjutkan biar penasaran. Ya. Pada pertemuan yang akan datang, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.